Di tahun berjahmatullah 90-an fitnah Abu Nida CS dan kawan-kawannya. Begitu nizak kita dengan dia. Tidak pernah sama sekali baik dia atau kita mengambil pondok orang. Tidak pernah. Wallah tidak pernah. Dan tidak pernah kita intervensi ke pondok seseorang. Tidak pernah. Hah. Di hari ini, Masya Allah, dia berlagak sebagai pahlawan. Ya, pahlawan tuh. Saya bisa menyelesaikannya. Saya bisa. Nanti di majelis, hakimnya dia, kodinya dia, pengacaranya dia, penuntut jaksanya dia, seluruhnya dia. Keputusan apa? Kamu tidak pantas memimpin pondok, keluar, kita masuk. Masya Allah. Jadi ini. Nggak dapat. Buat bayangan. Ini pondok si Fulan, ini pondok si Fulan. Itu Batam contohnya, nggak usah jauh. Nggak sampai 100 meter. Pondok si Fulan, pondok si Fulan. Ustaz Wildan, pondok si Fulan. Ini sholat ke sini? Enggak. Enggak sholat. Hatta Jumat. Lebih baik dia sholat masjid awam. Kenapa? Ini hizbi. Masya Allah. Ustaz Wildan hizbi. Sampai hari ini. Tuh Ciamis. Tuh Perawang. Pondok yang kita bangun. Sekarang diambil. Masya Allah. Dibilang kita yang ngambil. Ikhwat-ikhwat di Perawang itu saking bonga. Ini pajar rahmatullah ketika dibawa bempernya. Dzulkarnain. Adahullah tabaraka wa ta'ala pajar rahmatullah. Dan ada Ustaz Abdul Bar pada masa itu. Dan ada itu Hindi ular yang di Pekanbaru pajar rahmatullah Iqbal. Ada Abu Hammam. Pajamah. Dibawa sebagai bemper. Di depan Suruzek enggak mampu. Kalah dalil dan hujah. Menggigil ketika bicara pajar rahmatullah. Enggak bisa. Diputuskan bahwa pondok ini adalah Abdul Munzir yang megang. Dicari akal apa dia? Berangkat menuju ya Syekh Imam Jarawat Ta'dil pajar rahmatullah minta perlindungan sakwa. Sauka politik. Perlindungan sauka politik. Hah? Sauka politik? Di sini tak mampu melindung kepada negara ini, tak mampu dia. Melindung kepada siapa? Ini Imam Jarwat Tadil yang top. Ini bisa ini. Akhirnya permainlah. Permainkan saya waktu itu. Dapat pondok Mbak Perawang. Ah. Ciamis. Itu terakhir Muntilan. Muntilan sekarang kasus. Pada rahmatullah. Sama Syekh berjuruh masuk pengadilan. Kenapa? Ada pemalsuan tanda tangan. Hah? Syahadah, perbuatan apa ini? Pemalsuan tanda tangan. Itu salafi. Ya rahmatullah. Tanda tangan orang dipalsukan. Dicontoh, dicontek tanda tangannya. Katakan ini hak saya. Sekarang akan masuk pengadilan. Syekh Muhammad nyuruh, Syekh Rusyid nyuruh, Permasyih nyuruh. Masuk pengadilan. Kenapa? Hak. Hatta kata Syekh Ida. Hatta Syekh Rubi mengatakan Fulan kembali ke pondok sebulan. Tidak akan kembali. Kenapa? Tidak sesuai dengan hawa saya. Ini sekarang tidak sesuai. Kita nunggu aja. Sabar. Muskilah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kita di zaman fitnah yang kita lalui. Sudah sekian banyak. Wajah fitnah bergulir. Tidak pernah sama sekali kita menyuruh orang keluar dari pondoknya. Kemudian kita masuk. Tidak dapat kita buat bayangan. Kita pikir bagaimana orang awam menilai. Kita sekarang enggak usah kita menilai. Orang awam. Nampak sesama salafiyin. Pondoknya berdekatan. Tapi enggak salam. Ketemu longos. Hanti kan. Wallahi barakatuh. Sadis. Sadis kita lihat. Itu akhlak itu. Ya, akhlak itu. Rahmatullah. Hah? Ini kejadian di sini. Mayat. Sudah dua kali kejadian. Ini masjidnya. Entah kalau ini dikata gereja oleh mereka. Enggak tahu kita kan. Ini masjid. Tapi enggak sih sholatnya. Hah? Yang seperti itu bukan sekali dua kali. Banyak tempat lain lagi. Belum lagi hubungan orang tua sama anaknya sekian tahun diputuskan. Orang tua enggak salam pada anak. Anak tidak salam pada orang tua. Fadil rahmatullah. Belum lagi istri jadi suruh kasus. Kalau kamu tidak mau ini, kamu harus ceraikan. Subhanallah. Itu akhlak itu. Sementara Akmal suaranya tinggi. Oh, gak ada akhlak dia. Gak ada akhlak. Akhlak apa? Aneh juga kadang-kadang kita lihat. Definisi akhlak lah mereka ini. Akhlak suruh-suruh duduk kepala itu. Ustaz, gini Ustaz. Akhlak itu. Tunduk. Nggih Ustaz, nggih. Tampar, nggih Ustaz. Akhlak itu. Itu penakut nama Pajar Rahmatullah. Karena banyak yang penakut, akhirnya Pajar Rahmatullah yang nggih juga dia. Ya kalau berani dia, ya, Pajar Rahmatullah yang demikian itu harus digebrak. Nggak bisa enggak. Itu sistem yang harus digebrak. Kalau enggak, ya begitu terus dia. Mencokoki pemikiran para jemaah dan salafiyin. Jemaah yang mulakan Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Taala enggak mengajar kita seperti itu. Mana kemerdekaan pada jiwa kita itu mana? Mana kita bisa menyampaikan inspirasi kita merdeka sebagainya? Harus dicokok itu terus, enggak? Paham itu?